وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَاتٍ بِدْعَةٍ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ فَإِنَّ كُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan-kenikmatan anugerah yang sangat banyak kepada kita semua. Kenikmatan-kenikmatan kesehatan, waktu luang, kenikmatan iman, Islam, dan di atas sunnah barakallahikum, semuanya merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Termasuk kesehatan dimudahkan untuk datang ke tempat ta'lim, mengkaji ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kenikmatan yang sangat besar, yang juga keutamaannya sangat besar. Di mana Rasul alaihi salatu wasallam menyatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka untuk mencari ilmu, tafaqquh fid din, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari hadis ini barakallahikum, para ulama kita mereka mengatakan at-turuqu al-musilah ilal jannah talabul ilmi. Yakni jalan terpintas menuju kepada surga adalah dengan cara talabul ilmi. Barakallahikum. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa memberikan motivasi kepada kita, memudahkan kita di dalam menuntut ilmu, di dalam tafaqquh fiddin. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah taala, pada kesempatan sore kali ini kita akan membahas hadis yang ke-38 dari kitab Arba'in Nawawi. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala al-hadis as-samin wa thalasun. Hadis yang ke-38. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah ta'ala qala," Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi." Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, maka sungguh aku akan mengumumkan peperangan kepada dia. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma faradtuhu 'alaihi. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepada aku dengan sebuah amalan yang lebih aku cintai daripada amalan-amalan yang aku wajibkan. Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepada aku dengan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, maka tatkala aku telah mencintai hamba tersebut, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dia menggunakannya untuk mendengar dengannya. Wa basarahu alladhi yubashiru bihi, dan aku akan menjadi penglihatannya yang dia digunakan untuk melihat. Wa yadahu allati yubtisu biha, dan aku akan menjadi tangannya yang dia menggunakan mengambil dengannya. Wa rijalahu allati yamshi biha, dan aku akan menjadi kedua kakinya yang dia berjalan dengannya. Wa la in sa'alani la u'tiyannahu, dan apabila hambaku tadi meminta kepada aku, aku akan beri. Wala inista'adzani la'u'idzannahu, dan apabila hambaku tadi meminta pertolongan kepada aku, meminta perlindungan kepada aku, aku akan lindungi dia. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam kitab sahihnya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini disebut oleh para ulama adalah hadis qudsi. Hadis barakallahikum yang maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan lafadznya dilafadzkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan hadis qudsi ini berbeda dengan Al-Qur'anul Karim. Ya, sebagaimana hadis yang ke-37 yang sebelumnya juga hadis qudsi. Barakallahikum. Hadis ini barakallahikum diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan beliau masyhur dengan kunyahnya sahabat Abu Hurairah. Nama beliau diikhtilafkan oleh para ulama, dan yang masyhur beliau bernama Abdurrahman ibnu Sahr. Beliau asalnya dari suku Daus, Ad-Dausi Al-Himyari Al-Yamani. Beliau dari suku Himyar dari Yaman. Barakallahu. Sahabat Abu Hurairah ini barakallahuikum termasuk sahabat yang akhir masuk Islam. Ketika Nabi alaihi salatu wasalam perang Tabuk, ya, afan, perang Khaibar, ya. Menaklukkan benteng Khaibar. Barakallahu. Nah, di sanalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Yaman bersama dengan rombongan sahabat Abu Musa Al-Asy'ari Bani Asy'ariyun, ya, menaiki perahu berlayar menuju Madinah. Barakallahu. Tetapi kapalnya ini barakallahu kandas di Habasyah. Dan di sanalah barakallahuikum Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah yang lain, ketentuan yang lain. Rombongan tersebut berjumpa dengan rombongan sahabat Ja'far ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang ketika itu hijrah ke Habasyah. Taib. Maka berkumpul di sana, dan mereka semua menemui Nabi alaihi salatu wasalam di Khaibar. Barakallahuikum. Taib. Bersamaan dengan akhir keislaman beliau radhiyallahu anhu sahabat Abu Hurairah ini, tetapi beliau termasuk sahabat yang sangat gigih untuk talabul ilmi, terus menemani Nabi alaihi salatu wasalam ala mil'i batnihi, sepenuh perutnya. Maksudnya ketika beliau kenyang, beliau bersama dengan Nabi. Saat-saat lapar pun beliau bersama dengan Nabi alaihi salatu wasalam. Ya, di saat orang-orang muhajirin sibuk dengan perdagangannya, di saat sahabat-sahabat Ansor sibuk dengan perkebunannya, beliau sibuk dengan ilmu. Terus meneladani Nabi alaihi salatu wasalam, mulajabah dengan beliau. Barakallahu. Sehingga sahabat Abu Hurairah ini barakallahuikum masuk pada peringkat pertama sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah di dalam kitabnya Al-Muqirah terkait dengan tertib para sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis, lebih dari 1000 hadis. Sahabat Abu Hurairah ini kalau tidak salah 3000 hadis lebih, barakallahu. Nah, 3000 hadis tersebut barakallahu, kata beliau, itu hanya separuh. Ya, yakni separuh dari apa yang aku hafalkan. Beliau pernah menyatakan bahwasanya aku pernah menghafal 2 lembah hadis dari Nabi alaihi salatu wasalam. Satu lembahnya telah aku sampaikan kepada kalian, yang setengahnya lagi aku tidak sampaikan. Dijelaskan oleh para ulama yang tidak disampaikan itu berkaitan dengan al-fitan, fitnah-fitnah terkait dengan kekejaman penguasa yang ketika itu sangat viral, kekejaman dari penguasa yang bernama Al-Hajjaj bin Yusuf, ya, yang ketika itu tidak segan-segannya membunuh sekian banyak sahabat, bahkan para tabi'in, tabi'ut tabi'in, banyak dibunuh oleh mereka. Barakallahu afan, sahabat dan tabi'in, ya, barakallahu. Sehingga barakallahu tidak disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan beliau mengatakan apabila hadis tersebut disampaikan, laqutia hadzal bulum, niscaya urat nadi ini akan dipotong oleh mereka, barakallahu. Ini menunjukkan barakallahu faedah yang sangat besar bagi kita semua, ya, siapapun kita, berapapun usia kita barakallahu fikum, sesibuk apapun kita dalam keseharian, sempatkan ya satu waktu untuk thalabul ilmi. Ya, sisihkan waktu kita. Ya, walaupun setengah jam, ya apalagi satu jam. Ya, taklim kita kan cuma satu jam ya sore ini ya. Kita sisihkan barakallahu fikum mendengar kalamullah, kalamur rasul alaihi salatu wassalam, mendengar kalam para ulama yang disampaikan oleh pematerinya barakallahu fikum, itu sudah sangat bagus barakallahu fikum. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam menyatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan kebaikan, maka kami akan pahamkan urusan agamanya. Barakallahu. Baik. Di antara riwayat yang disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah hadis kursi ini. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang memerangi wali-waliku, maka sungguh aku akan mengumumkan peperangan dengannya. Faedah yang pertama yang bisa kita ambil barakallahu fikum, baik, anna mu'adata awliya'illahi min kabairul dzunub. Bahwasannya memerangi atau memusuhi wali-wali Allah termasuk dosa besar. Barakallahu. Dikarenakan hukumannya sangat berat di sini. Allah Subhanahu wa taala mengumumkan peperangan kepadanya. Barakallahu. Kemudian faedah yang kedua masih berkaitan dengan kalimat-kalimat ini barakallahu fikum, al-waliyyu huwa, siapa itu wali? Tayyib, al-waliyyu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Auliya Allah, wali-wali Allah Subhanahu wa taala adalah setiap orang-orang yang beriman dan bertakwa. Semuanya adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yunus ayat yang ke-62 sampai ayat yang ke-63. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwasannya wali-wali Allah Subhanahu wa taala tidak ada rasa khawatir, rasa takut menimpa mereka, dan mereka tidak pernah bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan. Barang siapa di kalangan hamba yang beriman dan bertakwa, maka dia adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Baik. Kemudian masalahnya barakallahu fiikum, bahwasannya wali-wali Allah Subhanahu wa taala dibagi menjadi dua. Wali-wali Allah Subhanahu wa taala dibagi menjadi dua. Yang pertama waliyun amun, yang kedua waliyun khas. Wali Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya umum, dan yang kedua wali-wali Allah yang sifatnya khusus. Barakallahu. Adapun wali-wali Allah yang sifatnya umum barakallahuikum, yaitu semua manusia yang beriman bertakwa barakallahuikum. Baik. Dan yang kedua barakallahu fikum, mereka yang beriman bertakwa yang mengamalkan syariat Islam dengan sesungguhnya. Barakallahu fikum. Yakni kalau dalam bahasa kita barakallahu fikum, mereka-mereka yang awamun nas, mereka juga menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala, tetapi kewaliannya secara umum, ya. Tetapi wali-wali Allah yang sesungguhnya adalah yang mereka beriman bertakwa, yang mereka barakallahu fikum mengamalkan agama Islam seutuhnya. Baik. Jadi dari sini barakallahu fikum, yang namanya wali-wali Allah Subhanahu wa taala bertingkat-tingkat. Barakallahu fikum. Ada yang umum, ada yang khusus. Kemudian barakallahu fikum, ada pembagian yang lainnya dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Fatir, insyaallah dalam surat Fatir. Ada tiga macam wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Tsumma awrasnal kitaba alladziina ashtafaina min ibadina. Faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtashidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah." Baik. Wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam ayat dalam surat Fatir barakallahu fikum, bahwasanya wali-wali Allah Subhanahu wa taala ada tiga. Yang pertama mereka yang mendzalimi diri mereka sendiri. Zalimun li nafsihi. Yakni seorang yang beriman tetapi dia masih melakukan kemaksiatan, masih melakukan perkara-perkara dosa, Taib. Tetapi mereka tidak sampai murtad dari agamanya. Dia masih muslim. Barakallahikum. Kemudian yang kedua, barakallahikum, muqtashidun. Mereka yang pertengahan. Yang pertengahan yakni yang beriman, beramal saleh, tetapi mereka terkadang terjatuh pada perkara dosa, akan tetapi mereka mudah untuk kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka juga mengulangi dosanya lagi, kemudian mereka kembali taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah sabiqun bil khairati bi idznillah. Mereka yang berlomba-lomba, barakallahikum, untuk mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala di saf yang terdepan. Baik. Mereka itu adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi derajatnya. Baik. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakum wa. Kemudian faedah yang lainnya yang bisa kita ambil dari hadis ini, barakallahikum, Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma faradtuhu 'alaihi. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepada aku dengan sebuah amalan yang aku cintai. Baik. Yang lebih aku cintai daripada amalan-amalan yang diwajibkan kepadanya. Barakallahu'alaikum. Faedah yang kedua, barakallahu'alaikum, faedah yang berikutnya, baik, annal a'mala mutafawitatun. Bahwasanya amalan-amalan di dalam agama Islam itu bertingkat-tingkat. Ada yang wajib dan ada yang sunnah. Barakallahu. Wa inna jinsal fara'idi ahabbu ilallahi min jinsin nawafili. Dan bahwasannya jenis amalan yang diwajibkan oleh Allah itu lebih Allah cintai daripada amalan-amalan yang Allah sunnahkan. Secara global, amalan yang diwajibkan itu lebih afdal daripada amalan yang hukumnya sunnah. Barakallahu. Baik, sehingga dari sini barakallahu, apabila antara amalan wajib dan amalan sunnah ini bertabrakan, ya, maka kita dahulukan amal wajib, kemudian amalan sunnah. Barakallahu. Misalkan kita masuk ke masjid untuk menunaikan sholat maghrib, kita sholat tahiyatul masjid, tiba-tiba di iqamah, ya, maka kita dahulukan sholat wajibnya, kita batalkan sholat sunnahnya. Barakallahu. Atau contoh yang paling jelas lagi, kita masuk masjid, sudah dikumandangkan iqamah, ya, kita berkeyakinan belum sholat sunnah. Sholat sunnah dulu di belakang imam, menyendiri, kemudian sholat wajib setelahnya. Itu gak bisa, ya. Kita mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Barakallahu. Tetapi barakallahu'alaikum, dalam sebuah keadaan, amal yang sunnah bisa mengalahkan amal yang wajib. Dalam sebuah kondisi, dalam sebuah keadaan, barakallahu'alaikum. Seperti yang disebutkan di sini barakallahu'alaikum, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Dan hambaku senantiasa mengamalkan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Faedah yang berikutnya, barakallahu'alaikum, ahammiyatu al-istimrari al-nawafili. Betapa pentingnya bagi seorang hamba untuk membiasakan diri terus menerus mengamalkan amalan-amalan yang sunnah. Barakallahu fikum. Ini sangat dianjurkan. Apalagi amalan sunnah tadi memiliki pahala yang besar, keutamaan yang besar. Barakallahu fikum. Walaupun taib sedikit yang kita amalkan dari amal-amal sunnah, tetapi kalau continue terus-menerus kita amalkan, maka ini menjadi amal yang utama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalkan kita bertekad, memiliki niat ya untuk membiasakan diri puasa Senin Kamis misalkan. Ya sudah, kita puasa Senin Kamis barakallahu. Atau barakallahu berpuasa dalam satu bulan 3 hari. Baik. Atau kita membiasakan diri bangun tidur sebelum azan subuh. Kita biasakan sholat walaupun 1 rakaat sholat witir. Kita lakukan setiap harinya. Maka ini menjadi amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi wasallam pernah menyatakan, "Inna ahabbal a'mali inda wahi adwamuha wa in qalla." Sesungguhnya amalan yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah amalan-amalan yang kontinu dilakukan walaupun sedikit. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian barakallahu fikum, faedah yang lainnya yang bisa kita ambil, Nabi alaihi salatu wasalam menyatakan, "Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi alhadis." Faedah yang berikutnya, isbatu sifatil mahabbah lillahi ta'ala. Menetapkan adanya sifat mahabbah bagi Allah Subhanahu wa taala. Yaliku bijalalihi wa azamatihi. Sifat mahabbah sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang beriman, bertakwa, beramal soleh. Allah Subhanahu wa taala mencintai amalan-amalan ketaatan. Barakallahu fikum. Dan kecintaan Allah kepada hambanya berbeda dengan kecintaan hamba satu kepada yang lainnya. Barakallahu fikum. Taib. Jadi makna dari mahabbatullah, Allah Subhanahu wa taala benar-benar mencintai ya hambanya yang melakukan ketaatan-ketaatan. Barakallahu fikum. Dan Allah mencintai amal-amal saleh. Baik. Kemudian faedah yang berikutnya, barakallahu fikum, baik, dianjurkan bagi seorang insan untuk merasakan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala melakukan amalan-amalan saleh. Ini sangat dihadirkan sifat seperti itu. Dan ini masuk pada bab al-muraqabah. Ya, kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah kita. Dan al-muraqabah fil ibadah itu masuk dalam tingkatan al-ihsan fil ibadah. Barakallahu fikum. Yaitu kita ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita merasa berduaan dengan Allah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah kita, sehingga muncul sifat kerinduan, sifat kelezatan, kenyamanan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kemudian barakallahu fikum, faedah yang berikutnya yang bisa kita ambil, barakallahu fikum, anna kasratan nawafili sababun limahabbatillahi azza wa jalla. Bahwasannya memperbanyak amalan-amalan sunnah itu merupakan sebab mendapatkan kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini, hatta uhibbahu, sampai aku mencintai hamba tadi. Karena banyak amal-amal kebaikan, amal-amal sunnah yang dia kerjakan. Barakallahu. Faedah yang berikutnya, baik terkait dengan sabda Nabi alaihi salatu wasalam, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Aku akan menjadi pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar dengannya. Baik. Juga sampai pada kalam beliau sallallahu alaihi wasallam, wa basarahu alladhi yubasiru bihi, wa yadahu allati yubtisu biha, wa rijlahu allati yamshi biha. Baik. Faedah yang bisa kita ambil, barakallahu fikum, annal haditsa laisa ala zahirihi. Bahwasannya makna dari hadis tersebut tidak dimaknakan sebagaimana zahirnya. Yakni Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadi pendengaran hamba secara hakiki. Yakni sebagai sebagian pihak menganggap bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menyatu dengan hambanya. Ya, dengan istilah manunggaling kaula fisti. Ini tidak, ya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadi pendengaran hakiki bagi hambanya. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadi penglihatannya, Allah tidak menjadi tangannya, Allah tidak menjadi kakinya. Tetapi maknanya, barakallahikum, baik, ada dua. Maknanya ada dua. Yang pertama, annallaha hafidha sam'ahu wa basarahu wa yadahu wa rijlahu. Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga pendengaran hamba tadi, penglihatannya, kedua tangannya, kedua kakinya, ya, untuk tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallah. Kemudian makna yang kedua, annallaha waffaqa 'abdahu wa saddadahu fi sam'ihi wa basharihi wa yadihi wa rijlihi. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan taufik kepada hambanya untuk meluruskan pendengarannya, matanya, tangannya, kakinya untuk melakukan hal-hal yang baik. Barakallah itu. Dan dua makna ini saling melengkapi. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala menjaga anggota tubuh hambanya, dan Allah akan meluruskan langkahnya untuk melakukan hal-hal yang baik. Barakallah itu. Taib, sekali lagi, makna hadis ini tidak sebagaimana makna zahirnya Allah menyatu dengan hambanya, Allah menjadi pendengarannya, menjadi matanya, penglihatannya, menjadi tangannya dan kakinya. Tidak seperti itu. Barakallah itu. Allah subhanahu wa ta'ala ba'inun an khalqihi. Allah terpisah dari makhluknya. Allah subhanahu wa ta'ala tetap istiwa di atas arsnya, di atas ketinggian langit yang tujuh, barakallahu fikum, di atas arsnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan meluruskan langkah-langkah hamba-hambanya yang beriman bertakwa, yang mengamalkan amal saleh, taib akan dijaga pendengarannya, penglihatannya, tangannya dan kakinya. Barakallahu fiik. Kemudian faedah yang berikutnya, Nabi Rasulullah SAW menyatakan, wala in sa'alani la'u'tiyannahu, wala in ista'adani la'u'idannahu. Barakallahu fiik. Apabila hambaku tersebut meminta kepada aku akan beri. Dan apabila hambaku tadi memohon perlindungan kepada aku akan lindungi. Barakallahu fiikum. Faedah yang bisa kita ambil, barakallahu fiikum, annallaha ta'ala idza ahabba 'abdan ajaba mas'alatahu wa a'tahu ma yas'alu wa a'adahu mimma yakrahu fayahsulu lahul matluba wa yazulu anhu al marhuba. Baik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai seorang hamba, Allah akan mengijabai permohonannya. Apa yang dia minta Allah akan beri. Dan Allah Subhanahu wa taala akan melindungi hamba tersebut dari sesuatu yang tidak dia sukai. Sehingga apa yang dia inginkan dari cita-cita yang ada tercapai, apa yang dia takutkan dari hal-hal yang menakutkan akan hilang darinya. Barakallahu fiik. Dan ini merupakan janji Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Baik, masalahnya barakallahu fiikum yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, apakah setiap permintaan dari hamba tersebut pasti akan dikasih? Ya. Apakah ketika hamba tadi meminta perlindungan kepada Allah dari sesuatu yang mengkhawatirkan, menakutkan, akan dikabulkan? Barakallahu fiikum. Baik. Jawabannya barakallahu fiikum, tidak secara mutlak. Yakni ketika hamba tadi meminta kepada Allah, ya, tidak mengharuskan Allah Subhanahu wa taala untuk langsung memberi ketika itu. Ya. Akan tetapi permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala juga ditinjau dengan adab-adabnya, ya, dengan persyaratan-persyaratan yang disebutkan dalam hadis yang lainnya. Ketika dia memohon kepada Allah dengan permohonan yang baik, ya, di waktu-waktu yang mustajabnya doa, tidak tergesa-gesa di dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengandung unsur kedzaliman, dosa, memutus silaturahmi dan seterusnya. Baik. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakum, di dalam kita meminta kepada Allah dalam doa-doa kita barakallahu fikum, itu ada tiga perkara. Ya, ketika seorang hamba berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, itu ada tiga perkara. Yang pertama, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala langsung mengabulkannya. Allah mengabulkan permintaan hambanya tadi seketika itu. Barakallahu fikum. Ketika hambanya berinfak 100.000, ya, tiba-tiba dia mendapatkan rezeki dari jalan yang dia tidak sangka-sangka. Allah langsung ganti. Ya. Ketika hambanya memohon rezeki, ternyata langsung, ya, dia mendapatkan atau merasakan pengaruh dari doa dia yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memalingkan doa kita. Baik, dan Allah mengganti dengan sesuatu yang lebih baik. Misalkan kita meminta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, berupa harta benda misalkan, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengganti dengan hal yang lainnya. Ya, ternyata yang mendapatkan rezeki bukan kita, tetapi orang tua kita atau anak kita, atau mungkin Allah ganti dengan kesehatan. Ya. Allah Subhanahu wa taala palingkan dari kita penyakit-penyakit Barakallahu'alaikum. Yang semuanya itu merupakan pengaruh dari doa kita. Yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala simpan pahala doa tadi, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada hambanya di yaumul qiyamah kelak. Jadi dalam doa-doa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak ada ruginya. Walaupun kita mengetahui apakah doa kita yang kita panjatkan kepada Allah ada hasilnya ataukah tidak, tapi kita terus dituntut untuk berdoa kepada Allah. Uda'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku akan ijabai doa-doa kalian. Barakallahu'alaikum. Sehingga di satu sisi kita terus beribadah, kita terus berdoa kepada Allah, berarti kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, dan yang kedua kita perhatikan adab etika di dalam berdoa. Ya. Barakallahu'alaikum. Sehingga doa kita sangat berpengaruh pada tiga hal tadi. Ya, bisa jadi langsung Allah beri kita apa yang kita minta. Atau yang kedua, Allah memalingkan doa tadi kepada kebaikan yang lainnya, atau pahala yang Allah simpan yang akan diberikan di yaumul qiyamah. Wallahu a'lam bishawab. Ini beberapa faedah yang bisa kami sampaikan. Insyaallah taala kita lanjut pada pertemuan yang akan datang biidznillahi tabaraka wa taala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik kepada kita bisa mengamalkan faidah-faidah ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu.